Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bil hidayati min 'indik. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Allahumma ya rabbana waffiqna kama waffaqta ahibba'ak wa sulaha'ak wa uliya'ak. Allahumma ya rabbana a'inna 'ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa ta'atik. A'inna ya rabbana 'ala tarki mukhalafatika wa mukhalafati habibik. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan renungan atau tadabbur kita kepada ayat-ayat Allah. Semoga kita kelak akan dibangkitkan bersama ahli Quran, dan semoga kita semua diberi pemahaman Al-Quran, dan kemudian anak-anak kita dijadikan ahli Quran, dan semoga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran sehingga Nabi Muhammad, kalau Nabi disifati oleh Siti Aisyah wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran, semoga kita pun juga mempunyai akhlak Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar hiasan, mushaf bukan hiasan di rumah, akan tapi akan kita baca. Dan Al-Quran bukan hanya sekedar ucap di bibir, akan tetap kita baca dengan lidah. Akan tapi semoga, dan ini Allah yang memberi, semoga kita bisa membaca Al-Quran dengan lidah, dengan hati, dengan mata, dan dengan anggota tubuh kita, sehingga benar-benar Al-Quran ini adalah contoh atau pedoman di dalam kita menjalani hidup. Tapi ingat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengamalkan, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran kecuali karena hamba tersebut sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Maka dari itu bersyukurlah para kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, jika Anda oleh Allah diberi banyak kesempatan untuk bergabung dengan media-media, majlis-majlis untuk mendatangkan hidayah. Ini kayak majlis semacam ini adalah majlis yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, karena di majlis ini ada ilmu yang dibacakan, ilmu yang disampaikan, doa dipanjatkan. Kemudian ada orang soleh tentunya yang datang di tempat semacam ini, karena tidak ada perkumpulan yang banyak kecuali insya Allah di situ ada waliullah. Maka ini perlu kita memperbanyak pertemuan semacam ini, dan yakini bahwa pertemuan kayak ini adalah benteng akidah, keselamatan kita dari akidah yang sesat. Kemudian majlis yang semacam ini adalah majlis yang mengundang hidayah dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berjanjilah yang sudah bergabung, jangan pisah. Sampai nanti di akhir hayat kita, kita masih digolongkan oleh Allah sebagai orang yang rindu kepada majlis ilmu, ke kepada taman surga, kepada tempat untuk belajar agama agar semakin dekat kepada Allah. Baik, kita langsung saja kepada surah ayat Al-Quran, surat Al-Imran, Al-Imran ayat ke-20 ya. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hajjuka faqul aslamtu. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina. Wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaykal balagh. Wallahu basirun bil 'ibad. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya orang yang selamat adalah orang yang sudah bersaksi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ahli Islam, ahli iman, sudah kita bahas tentang syahadat, tentang hukumnya mengucapkan kalimat syahadat. Jadi sudah jelas hukumnya mengucapkan kalimat syahadat, sehingga kita harus yakin dan yakin bahwa saudara-saudara kita ini sudah Islam. Tidak perlu mengulang syahadat untuk berislam, karena orang Islam tidak perlu bersyahadat khusus untuk Islam. Jadi pembahasan hukum membaca syahadat itu adalah bagi orang di luar Islam yang ingin masuk Islam. Ada tiga pendapat yang kemarin ya. Sehingga pendapat yang perlu dihadirkan adalah ternyata mengucapkan kalimat syahadat itu adalah hanya syarat agar dianggap di dunia saja. Maka kalaupun tidak mengucapkan kalimat syahadat, jika ada iman di dalam hatinya, itu bisa saja selamat di hadapan Allah. Tapi mengucapkan kalimat syahadat, salah satu pendapat yang kami hadirkan pada pertemuan yang lalu adalah li'jra'il ahkam ad-dunyawi, ahkam di dunia, agar bisa diperlakukan hukum muslim di dunia. Sehingga orang Nasrani, Yahudi, kalau belum bersyahadat, maka tidak boleh dia menikah dengan orang muslim. Ya, tidak saling mewarisi dengan saudaranya yang Islam. Dan juga kalau dia belum bersyahadat, tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Jadi untuk diberlakukan hukum kepada seorang yang asli kafir, hukum Islam, bisa menikah dengan kaum muslimat, kemudian bisa dikubur tempatnya kaum muslimat, maka syaratnya harus jelas-jelas dia mengucapkan kalimat syahadat. Dan untuk mengucapkan kalimat syahadat itu sudah dianggap biarpun tidak pakai saksi. Hanya perlunya saksi itu apa? Yaitu tadi, saksi itu adalah agar bisa diberlakukan hukum di dunia. Makanya kalau dia mati setelah bersyahadat, kita punya kewajiban 4, mulai dari memandikan, menyolati, mengkafani dan mengkubur. Tapi kalau tidak ada saksi, siapa yang tahu, kan gitu ya. Makanya kami juga menghimbau, kalau Anda mendengar ada orang masuk Islam, tidak usah nunggu ketemu buya. Ada sebagian langsung sekarang bersyahadat selesai, biar ya takut keburu meninggal sebelum bersyahadat, sayang nih. Jadi bersyahadat di mana saja, hanya paling barangkali nanti pengukuhan atau apa ini, atau mungkin kadang-kadang tidak mantap mereka. Ada orang, banyak orang masuk Islam, datang ke sini, sudah lama saya kan masuk Islam, alhamdulillah masih hidup. Kalau tidak kan kasihan, sayang dia. Jadi siapapun yang sudah ingin masuk Islam, langsung ajari syahadat di tempat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun masalah surat itu adalah hanya untuk pembuktian saja, agar itu tadi diberlakukan hukum di dunia. Nah, apakah dia munafik itu lain cerita. Akan tetapi dalam hal lain kita juga harus hati-hati masalah kawin ya. Kadang-kadang hanya mereka masuk Islam untuk sebuah pernikahan, itu juga hati-hati. Makanya para ibu kalau punya anak putri, jangan mudah mau dinikahi orang yang alasannya mu'alaf, jika belum terbukti keislamannya seperti apa. Karena alangkah banyaknya kejadian setelah menikah balik lagi, karena dia hanya ingin nikah. Karena bagi mereka murtad itu adalah bukan kayak dalam Islam. Kalau dalam Islam itu murtad memang berat dosanya, bahkan dipenggal lehernya. Kalau mereka sih hari ini agama apapun terserah, besok mau agama apa. Paling hanya dimarahi sebentar oleh paman bapaknya, setelah itu balik lagi aman sudah. Karena agama bagi mereka tidak seperti yang ada di dalam Islam, harus dipegang benar di dalam Islam. Nah, setelah orang bersyahadat mengakui akan adanya Allah, maksudnya setelah engkau memilih agama yang benar dan memang agama yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad agama benar ini. Allah menyeru kepada Nabi Muhammad agama-agama benar, Islam, sehingga tidak ada agama selain Islam dan Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Nah, setelah itu semua tentu ada protes. Dan sampai hari ini pun protes ada dari orang-orang di luar Islam. Bahkan protes mereka itu ada protes mengkelabui, ada protes langsung menolak. Protes menolak adalah apa? Kita tidak bisa nerima, ini agama baru, bertentangan dengan agama kami. Protesnya Yahudi. Nah kalau sekarang protesnya adalah halus, munculnya liberalis, orang-orang liberal. Semuanya adalah agama Ibrahimiyah. Agama ini bersumber dari agama yang satu. Enaknya nyebut agama Ibrahimiyah. Jadi semuanya bersumber kepada agama yang satu. Baik Yahudi ataupun Islam itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Yang satu dari Bani Ishak, yang satu Bani Ismail. Sama. Jadi kita sumbernya sama. Lalu kenapa kita harus bermusuhan? Kita jawab, kita tidak bermusuhan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Akan tapi perbedaan kita harus dijelaskan. Mereka mencoba mengkelabui bahwasanya agama Yahudi, Kristen itu sama dengan Islam. Sehingga ada di Indonesia ini ada mengaku agama Ibrahim. Naik ke atas, bukan Nabi Muhammad saja. Pakai Al-Quran. Di Cirebon juga ada. Di Cirebon juga ada dan beberapa saudara datang kepada kami dan membawa selebaran-selebaran dan itulah buah daripada apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah. Liberalisme. Jadi ada di Cirebon sini, di Cirebon kota sana ada sekelompok yang mereka itu seperti itu. Jadi mengatakan agama yang perlu kita patuhi adalah semua agama yang kembali kepada Nabi Ibrahim. Sehingga namanya Millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ini ada, dan dia punya web, punya segala macam. Unik, lucu. Dan itulah cara mereka mendebat. Makanya kata fa'in hajuka, orang Islam ini, fa'in hajuka, kalau ada orang meributkan tentang imanmu, agamamu ini, baik meributkan dengan cara menyalahkanmu atau meributkan dengan cara membawamu ke bawah agama mereka. Jadi yang pertama meributkan lalu menyalahkan, tidak, Islam ini agama baru yang merusak. Yang kedua tidak mengatakan semacam itu, akan tapi ingin menyamakan Islam dengan yang lamanya. Bahkan orang-orang liberalis, orang-orang Islam yang ke bawah itu sudah bisa mengatakan agama ini sama semuanya, karena semuanya mengajak kepada kebaikan, kebenaran. Jadi yang penting itu adalah agama itu adalah mengantarkan orang kepada kemaslahatan, satu. Yang kedua, percaya kepada hari pembalasan. Itu sudah cukup rukun iman mereka itu. Jadi rukun iman yang mereka perlukan adalah pokoknya percaya kepada hari akhir. Sehingga kita tidak berbuat salah kepada sesama. Tidak boleh menyakiti. Baik tidak menyakiti, kalau tidak ada aturan yang benar tidak akan diterima. Jadi muncul agama, muncul pemikiran-pemikiran yang aneh. Sehingga sampai seorang tokoh, terserah itu anaknya siapa, anaknya Kiai Gede dan mungkin Kiai Gede, mengatakan bahwasanya Al-Quran dengan Injil itu sama, dari Allah semuanya. Nah ini akan bahasa provokasi, bahasa merusak, bahasa fitnah, dan bahasa bohong. Memang Injil adalah Allah yang turunkan, tapi sama dengan Al-Quran tentunya tidak bertentangan jika Injil itu asli. Tapi terjadi perubahannya sudah tidak dibahas. Mereka ingin mengelabui. Dan tokoh-tokoh begini itu ada banyak, dari kiai-kiai, anak kiai, pesantren-pesantren lah. Sekarang masuk kampus-kampus yang pakai label Islam. Mereka telah meributkan Islam yang benar. Itu fa'inha juga. Nah kalau ketemu manusia-manusia yang meributkan Islam yang benar ini, kamu sudah berada di Islam yang benar. Agamanya Islam. Akan tapi kalau ada orang meributkan tentang Islam yang benar, fa'inha juga, kalau mereka meributkan asal Islam, mendebatmu, memusuhimu, atau mencoba ribut denganmu, ngajak mendiskusikan tentang keimananmu, keislamanmu, fakul, katakanlah, terserah enti mau ngomong apa, hei kiai yang jadi liberalis, hei orang Yahudi, hei orang Nasrani, terserah kamu ngomong apa. Kalau kau mengatakan sama dengan kami, agamamu sama dengan kami atau kau katakan agama kami sama dengan agamamu, ada tanda-tanda yang bisa membedakan. Ini loh, aslamtu wajhiya lillah. Orang tanda Islam yang benar adalah aslamtu wajhiya lillah. Kul, katakanlah, ini diajari oleh Allah, wahai Muhammad dan umat semuanya. Dengan banyaknya orang yang mendebatmu, dengan banyaknya orang yang menyalahkanmu, dengan banyaknya orang yang memusuhimu, maka katailah kebenaran pada orang yang bisa berkata dengan lidah dan diikuti dengan hati dengan sesungguh-sungguhnya, aslamtu wajhiya lillahi, aku serahkan wajhiya, wajahku lillahi, maksudnya aku berserah kepada Allah. Ini ciri Islam yang sesungguhnya. Ciri Islam yang sesungguhnya menyerahkan kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini maknanya pasrah dengan undang-undang Allah, aturan Allah, bukan aturan manusia. Akan tapi lihat, orang-orang itu mendahulukan aturan manusia, sehingga muncul di akhir-akhir ini dari kelompok-kelompok itu mengatakan bahwasanya undang-undang Allah itu adalah semua maslahat, segala kebaikan ini adalah undang-undang Allah, biarpun bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini berlebihan. Tadi didukuhkan, dan mereka itu lihat mengembalikan keinginannya ini kepada salah satu ulama, dan ulama itu ternyata punya masalah dengan akidah. Bahkan dikatakan ulama ini adalah alim yang zindik, bukan alim yang sesungguhnya. Namanya Najmuddin At-Tufi. Ini adalah punya dalam usulnya waktu orang ini menyarai hadis Riyadhus Shalihin, la darar wala dirar, di sini mengatakan tentang maslahah. Jika ada maslahah bertentangan dengan Al-Quran sekalipun, maka yang kita tinggal Al-Quran. Maka kemaslahatan itu yang didahulukan. Wah, bahaya. Sehingga pokoknya begini cara beragama itu menurutnya itu. Asalkan menurut ibu bapak ini di kampung baik, ya sudahlah. Al-Quran ditinggal. Wah, ini membuat agama baru. Dan ini digembar-gemburkan di kalangan masyarakat, islah maslahah, maslahah. Sehingga memang pada akhir-akhir memang ada di dalam pembahasan usul fikih tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah, tentang pemahaman tentang usul-usus yang khamsah itu, diantaranya adalah yang paling ditekankan nanti di situ adalah tentang maslahah. Tapi kita harus tahu bahasanya maslahah, kebaikan di dunia ini tidak akan dianggap kecuali memang dianggap dulu oleh Al-Quran dan hadis Nabi dan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua maslahah adalah agama, tapi maslahah yang dianggap oleh syariat itulah maslahah. Jadi apapun yang katanya baik, kalau Al-Quran mengatakan tidak baik, maka tidak baik. Loh, kalau ada orang senang bebas seks mengatakan, kita lebih enak bebas seks. Gonta ganti saja, suka sana, suka sini. Lihat masalahnya orang satu kampung sudah bersepakat, kita akan membuat peraturan sendiri. Jadi satu kampung ini yang penting kita bersama-sama, kalau kita punya anak nanti kita sekolahkan bareng-bareng. Akan tapi urusan suami istri boleh kita bebas gonta ganti. Ini masalah menurutnya. Nah, ya gak bisa, Al-Quran melarang yang gak boleh begitu. Sehingga lihat munculnya manusia-manusia aneh sampai pengen merestui yang namanya lesbi, yang namanya homoseks. Ini pengen, bahkan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Dimulai dari tahun 2001 atau 2002 itu fatwa seorang profesor, seorang dokter bingung yang memperkenankan pernikahan seorang wanita muslimah dengan orang kafir. Dan itu pun sampai terjadi berbondong-bondong orang seperti itu menikah. Nah, ini karena agama sudah tidak dipatuhi. Dan kemaslahatan yang dianggap itu adalah kemaslahatan palsu karena tidak berpegang kepada syariat Nabi Muhammad. Makanya ciri orang yang beragama benar, Islamnya yang benar itu pasrah. Apa menurut ulama yang paham tentang Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ulama-ulama dahulu. Sehingga lah ini masa belajar ilmu agama, dan itu sumber agamanya memang unik orang-orang begitu. Biarpun katanya anak kiai, banyak kiai dari Jawa Tengah juga dari Jawa Timur. Jawa Barat ada? Oh ada, hari ini paling gede Jawa Barat nanti. Hati-hati itu, liberal-liberal itu. Waduh, Masya Allah bu, kalau suruh tahlilan jago, paling senang tahlilan itu. Makanya sekarang pun kita harus waspada, orang yang jago tahlil sama senang tawasulan, ini juga muncul manusia-manusia aneh begini ini. Jadi kita tuh zamannya zaman fitnah benar ini. Ya, kita di sisi lain kita berurusan dengan orang yang anti tahlil, anti tawassul, merebutkan masalah akidah, merebutkan masalah begini. Itu perlu kita perhatikan dan sangat perlu diperhatikan. Karena mereka mudah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menyesat, mengatakan orang lain sesat. Ini juga problem. Di sisi lain ada orang yang sama-sama tahlilan, ternyata mereka punya pemikiran keluar dari Islam. Lebih ngeri lagi daripada itu. Nah ini, liberalisme. Ibu, liberal itu apa sih, Bu? Sudah, tidak usah tahu, Bu. Yang penting selamat gitu saja. Ini, karena ini bakal diekspos di tempat lainnya. Jadi yang ngerti di dunia kampus itu sok hebat. Tidak mengajari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak diambil dengan cara semacam itu. Lah bagaimana bisa benar, Bu, akidah? Ilmu itu diambil dari silsilah sanad dari guru ke guru ke guru ke guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini liberalis itu munculnya profesor, doktor kayak apapun biarpun bikin sekolah gede, ya. Tapi itu ilmunya sanadnya diambil dari guru yang dia tidak pernah sujud, sanad ilmunya kepada Abu Jahal. Laknatullah alaihi. Jadi tidak belajar dari guru yang jadi berbangga dengan profesor yang tidak sujud. Sampai salah satu ini, salah satu tokohnya itu sampai berbangga dengan salah satu bukunya orang kafir. Dan dia berkomentar, sungguh aku tidak pernah menemukan buku ditulis sebaik ini. Tidak di dunia Islam, tidak di dunia Barat. Aduh. Imam Ghazali kalah ini. Wah, ini orang sakit betul. Sudah begitu kemana-mana pakai gelar anaknya kiai. Ya, saya paham. Bahasanya Nabi Nuh juga Nabi, tapi punya kan'am yang masuk neraka jahannam. Kenapa susah? Kebaru disebut anaknya kiai kalau dia juga ikut manhaj abahnya cutnya yang benar. Lah kalau enggak ada. Ini kebenaran yang harus disampaikan. Hati-hati zaman sekarang ternyata agama kita juga digurogoti tidak melalui orang di luar dari. Bukan melalui akidah-akidah yang kita sebutkan selama ini tentang tawassul, tentang maulid Nabi. Jadi kalau ada orang yang enggak senang maulid Nabi, enggak senang tawassul, memang dia adalah penyakit di satu sisi. Tapi di dalam tubuh orang yang sama-sama mengaku Asy'ariyah, ini ternyata bukan menolak Asy'ariyah saja, akan tapi secara utuh biasanya ini adalah menolak kebenaran. Na'udzubillah, kayaknya pakai label Asy'ari. Lah itu mereka ini mendebat ini tidak aslam tu wajhiyah lillah. Sehingga pengen sampai mengatakan bahasa dengan bahasa. Kami baca dari sebelum berangkat ke Yaman, baca pemikiran-pemikiran itu sudah aneh. Dengan bahasa sahabat misalnya, Al-Qur'an ini turun untuk siapa? Untuk manusia. Baik, kalau untuk manusia tentunya adalah bahasa itu bahasa sesuai dengan pemahaman manusia. Akan tapi kenapa di saat kita punya pemahaman kok dilarang? Berarti tidak untuk manusia. Ini bukan untuk malaikat. Wah, bahaya. Jadi selagi ini untuk manusia, ya sudah, kita bebas untuk memahami Al-Qur'an. Kayak pakai aturan. Kemudian ada sekarang masuk di kampus, sistem memahami Al-Quran bukan seperti metode ulama-ulama dahulu, akan tapi metode gereja dimasukkan dalam kurikulum kampus ini. Ini ada. Jadi karena tidak bisa mengatakan aslamtu wajhiya lillah, tidak bisa pasrah kepada Allah. Sementara di dalam beragama itu pasrah kepada Allah. Ini loh ajaran dari Nabi Muhammad, ulama mengatakan kayak begini, sudahlah. Dan ulama dari masa ke masa, di situ ada ijma' ulama, kesepakatan ulama tentang keimanan yang tidak bisa diganggu-gugat. Termasuk bahwasanya seorang wanita muslimah tidak diperkenankan ijma' kesepakatan menikah dengan orang di luar Islam. Ini kesepakatan, mau diganggu-gugat. Nah, ini tidak bisa Islam tu wajib lihat. Ini contoh dari orang-orang liberal itu. Ini musibah. Sudah dikatakan ijma' dari masa ke masa bahwasanya seorang muslimah tidak diperkenankan dan jatuhnya zina kalau menikah dengan orang Nasrani atau Yahudi. Ternyata ada fatwa seorang dokter dan profesor lagi, tidak tahu profesor apa itu, agak berfatwa, tidak apa-apa itu boleh. Lah fatwa kok bukan seorang alim ulama yang mengambil ilmu dari sanad dari guru ke guru sampai Rasulullah. Lah ini bermasalah. Sehingga banyak di Lampung, di daerah-daerah tertentu, para laki-laki yang memang disengaja mereka untuk menggaet kaum muslimat, mereka langsung datang kepada para orang tua untuk menikahi anak-anaknya. Dan terjadi nikah sebanyak-banyaknya setelah fatwa itu, wanita muslimah dinikahi seorang Nasrani. Lihat, tanggung neraka nanti ini hukumannya. Allah. Dan ini ada. Jadi saya ciri bahasa, enggak mau pasrah dengan apa yang dikatakan ulama. Ulama faham kalau Quran. Enggak mau aslam tu wajhiya lillahi. Wa man ittaba'ani, dan semua orang yang ikut kepadaku ini. Ini para ulama-ulama. Rasulullah mengatakan bahasanya, aku dan orang yang mengikuti punya prinsip di dalam beragama. Aslamtu wajhiya lillahi. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Maksudnya dibuktikan dengan kepasrahan kepada syariat Nabi Muhammad yang dibawa oleh para ulama-ulama itu. Lah kalau masih rewel kok begitu, kok begitu riba kok susah benar sih. Belum benar-benar. Sehingga kalaupun kita belum bisa menjalankan syariat, hadirkan keinsyafan. Ngadu ya Allah, aku tahu itu haram tapi aku belum bisa meninggalkannya. Lebih enak begitu daripada merendahkan syariat. Kok susah benar. Wa kulli alladziina utul kitaaba wal ummiina. Pun demikian kamu punya tugas. Katakan kepada ahli kitab itu, kul katakanlah lil ladzina utul kitab, kepada orang yang punya kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tetap kamu punya tugas untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Wal ummiina. Dan orang ummi ini adalah satu gelar kebanyakan orang musyrik Arab itu yang tidak membaca ummiin. Maksudnya selain daripada ahli kitab. Selain daripada ahli kitab yang juga memusuhi Nabi Muhammad dari kaum musyrikin. Tawarkan kepada mereka aslamtum. Tanyakan kepada mereka. Maksudnya juga kepada zaman sekarang ini orang yang mengaku-ngaku juga membela agama. Katakan aslamtum. Apakah kau juga berserah kepada syariat Nabi Muhammad? Apakah sudah kau kedepankan syariat Nabi Muhammad? Apakah sudah kau muliakan syariat Nabi Muhammad? Aslamtum. Apakah kau sudah pasrah dengan hukum Allah? Ya ini. Jadi dikunci. Ini adalah tolak ukur. Tolak ukurnya adalah di sini. Tolak ukurnya kalau memang orang itu pasrah dengan syariat Nabi Muhammad, nah itulah yang diinginkan. Fa'in aslamu, kalau mereka memang betul-betul pasrah. Sami'na wa ata'na. Sudahlah, apapun yang datang dari Islam aku patuh. Pahit. Aku tahu ini pekerjaan yang aku tekuni sekarang ini adalah haram. Karena memang syariat Nabi Muhammad sudah mengatakan haram, maka saya harus berusaha meninggalkannya. Wah, ini Islam. Itu hakikatnya. Bukan berdebat kok susah banget. Ini repot ini. Model-model Yahudi dan Nasrani biarpun pakai gelar Islam nanti. Jadi syariat Nabi Muhammad yang ditawarkan oleh para ulama. Ya, ulama yang benar. Ya. Jangan ulama-ulama yang ngacu. Dan ambil ilmu dari guru. Kita semua dari guru-guru kita yang jelas. Semua para ulama-ulama yang sanadnya jelas, itulah yang perlu kita ambil. Kita dengan akidah, sudah ingat ya, identitas yang harus kita fahami beberapa waktu yang lalu kita sampaikan. Kita harus yang Muslim, Ahli Sunnah, Wal Jamaah, Ash'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Jadi ciri akidah yang benar ada 5. Masih ingat, identitas yang 5, semua harus tahu. Enggak cukup orang ngaku Islam, lah ini liberalis ngaku Islam. Ya, enggak cukup orang ngaku Ahli Sunnah Wal Jamaah, biarpun radio itu selalu menyebut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bisa saja Ahli Sunnah Wal Jamaah penjahatnya akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, tapi ngaku Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang yaitu yang tidak mau mengakui Asy'ariyah. Bisa saja dia mengakui Asy'ariyah tapi dikemas Abu Hasan Asy'ari punya 3 masa. Yang masa terakhir tobat kayak saya, kayak mereka. Ini adalah tipuan dari mereka. Itu harus nanti Asy'ariyah yang Sufiyah, ingat masih. Kemudian orang itu harus bermadhab. Pokoknya kalau ada orang enggak mau bermadhab, kenapa harus bermadhab? Itu adalah orang paling bodohnya di dunia. Belum di akhirat nanti. Bagaimana kalau tidak bermadhab? Bermadhab itu apa sih? Ngikuti ulama. Nah kalau tidak bermadhab bagaimana? Ayo ibu-ibu langsung baca Al-Quran sama hadis Nabi. Ibu langsung sholat baca Al-Quran. Tak ijtihad sendiri. Nah ikut ulama itu bermadhab itu ngikuti ulama. Makanya kalau ada kelompok mengatakan tidak mau bermadhab, ibu itu hati-hati. Dia tidak mau apa yang dikatakan oleh para ulama. Memang bahasanya langsung kepada Al-Quran hadis, tapi dia adalah penjahat di dalam Islam itu sendiri, karena dia akan mengajari orang nanti jauh dari Al-Quran. Orang kembali kepada Al-Quran tidak gampang, ada syarat-syaratnya bagaimana orang menafsiri Al-Quran, faham Al-Quran. Nah kalau orang awam langsung kepada Al-Quran ya bisa gak karu-karuan nanti. Maka kita disuruh kembali kepada ulama, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyakan kepada ahlinya. Ini bukan urusan tata boga, bukan urusan pertanian, bukan urusan itu saja, khususnya di dalam urusan agama. Jadi kalau kita tidak mengerti ilmu agama, tanyakan kepada ulama agar kita selamat. Ahla dzikri, dan itu jujur insyaf. Lah kalau kita urusan bangunan ya tanya kepada arsitek dong. Urusan pertanian kepada ahlinya. Semuanya ada ahlinya masing-masing. Ahlinya agama, ulama. Dan sekarang ulamanya tidak dianggap bagaimana? Langsung pada Al-Quran, hadis Nabi. Mereka itu sebenarnya bohong untuk mengatakan begitu. Biarpun katanya kepada Al-Quran, hadis itu sebetulnya tidak. Dia itu pengen mengatakan orang lain keluar dari kebenaran. Buktinya kalau kiainya yang ngomong juga didengar. Kalau sudah kiainya. Mereka mengatakan bahwasanya jangan taklid. Sampai suatu ketika ada orang yang berkata dalam sebuah surat, Buya Yahya itu kalau ngomong kenapa harus subuki, subuki Syafi'i? Rasulullah di mana? Subhanallah. Dia itu lupa. Coba saja. Kalau bapak ibu nyebut di kalangan mereka ibnu siapa, dari gurunya tuh ibnu siapa, nyebut lanjutkan enggak enak gitu. Dia kalau sebut kiainya juga lupa Rasulullah. Dia, ibnu siapa tuh? Ibnu siapa ini? Ibnu sama Abu Syihab. Jadi kalau mereka disebut kiainya juga sebetulnya enggak beda, kita itu menyebut Imam Subuki, Imam Syafi'i, karena itu ulama yang lebih tahu tentang syariat Nabi Muhammad. Kita nukil perkataan Imam Syafi'i. Kita nukil perkataan Imam Subuki. Mereka mengatakan kok enggak pakai Rasulullah itu. Subhanallah. Tapi coba kalau kita ngobrol dengan mereka, enggak usah disebut Imam Subuki, Imam Syafi'i, sebut saja imam guru-guru jannya. Kok berkata syekh ini, berkata syekh ini. Mana Rasulullahnya? Sebetulnya permasalahannya permasalahan kekotoran hati, kerusakan hati. Ya itu tadi, karena identitas lima tidak dipegang itu. Jadi ibu harus tahu identitas lima. Aslam tuh. Lah ke mereka kalau ditawarkan, apakah kau pasrah dengan syariat Nabi Muhammad? Mulet. Ya, pasrah sesaat, sesaat, sesaat. Kalau lagi suka saya pasrah, kalau enggak suka saya tidak dipasrah. Kalau enggak sesuai dengan syahwat saya, tidak mau pasrah. Syahwat itu macam-macam nih. Kalau ada kepentingan politik, ya itu ada bisa syahwat. Syahwat politik ada. Aslam tu. Fa'in aslamu, kalau mereka mau menerima syariat Nabi Muhammad melalui Al-Quran hadis Nabi yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yang tersimpulkan dalam buku-bukunya para ulama, pakar akidah dan pakar fikih. Kalau akidah adalah Asy'ariyah, kemudian fikih adalah Syafi'iyah. Kalau engkau sudah bisa menerima ini, lah baru benar. Kalau bisa baru. Jadi kalau ada orang di luar Islam masuk Islam sendiri pun harus ada aturannya Islam kayak apa. Lah kalau masuk Islam Ahmadiyah, Islam ini ya belum benar ya, salah alamat ya. Pintunya mirip-mirip kepada pintu Islam tapi sama, dia belum masuk. Harus ada ketegasan di sini. Islam itu wajib ya. Masuk yang benar. Akidah yang benar lah ini. Kita harus ada, Bang. Jumhur ulama dunia, jumhur muslimin dunia adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nah kalau belum bisa pasrah dengan akidah ini, belum masuk kelompok ini, nah ini bermasalah dia. Kalau mau nerima apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang dijelaskan oleh para ulama, ulama pakar akidah di dalam urusan keyakinan akidah, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dari urusan fikih empat madhab yang menelorkan ulama-ulama dari masa ke masa, murid sampai hari ini, yang ilmu mereka dijaga. Sebetulnya para mujtahid itu tidak hanya itu, pakar ahli sunnah wal jamaah tidak hanya Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada yang lainnya termasuk juga Mansur Abu Ja'far At-Tahawi yang juga itu adalah pengikut Imam Syafi'i yang akhirnya pindah madhab Abu Hanifah. Jadi banyak ulama, cuman yang diabadikan ilmunya oleh muridnya itu ada beberapa tokoh saja. Dia adalah Abu Hasan Asy'ari dalam urusan akidah, Abu Mansur Al-Maturidi pakar akidah. Kalau madhab Asy'ari banyak tersebar di Indonesia, sebagian Mesir, Yaman. Kalau nanti Maturidi ada di India dan lainnya. Madhab Syafi'i dalam urusan fikih, lah itu kita kembali kepada dua ini. Empat madhab. Kalau tidak Maliki, Hanafi, Syafi'i, Maliki. Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Itu. Jadi kalau bukan ini, hati-hati. Bukan kebenaran itu nanti. Penipuan itu kelihatannya Islam. Tapi Islam gaduh-gaduh tadi. Islam liberal, Islam apa? Jadi Islam yang harus kita cari itu. Islam itu aku berpasrah kepada Islam yang bersumberkan Al-Quran hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya enggak bisa langsung beda pada Al-Quran hadis saja. Saya enggak mau ulama, paling bodohnya orang. Gimana kita bisa paham Al-Quran hadis kecuali melalui para ulama? Lah kalau mereka bisa pasrah dengan ini, ya sudah saya ngikut ulama. Itu namanya ihtadau. Faqad ihtadau, mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang sok itu belum dapat hidayah, Bu. Saya harus dengan Quran sendiri saja, hadis Nabi. Belum dapat hidayah, Bu. Jadi kalau sudah pasrah kepada ulama-nya baru dapat hidayah. Karena apa? Yang bisa menjelaskan Al-Quran dan hadis Nabi itu para ulama. Dan apapun yang kami sampaikan ini pun diambil ulama, Bu. Bukan dari otak sendiri, nggak bisa. Ini dari ulama-ulama. Tadi yang dibaca tafsir Jalalainnya juga tulisannya ulama besar. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh. Kalau mereka masih berpaling, enggak mau, sudahlah. Pokoknya tugasmu itu menyampaikan. Sehingga jangan bosan-bosan menyampaikan kebenaran. Jangan langsung ya sudah, kalau mau mau, kalau enggak ya enggak, ya sudah. Lah ini enggak benar. Ya. Faqad ta'ala 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Allah sudah tahu. Allah Maha tahu, Maha melihat tentang hamba-hambanya ini yang bakar dapat hidayah. Ini ada anak kiai yang sesat. Bapaknya tidak senang nyekolahkan ke tempat yang baik, anaknya dikirim ke Amerika. Setelah pulang ya itu yang dipetik oleh bapaknya. Lalu kalau ke Amerika itu belajar ilmu umum baru benar. Biarpun berbahaya. Jadi kalau sudah ilmu agama dari orang yang enggak sujud ini bermasalah. Belajar ilmu agama dari orang yang enggak sujud. Berarti agama di mana? Di Timur Tengah. Ya belum tentu. Di sana bisa tiba-tiba keluar pulang rumah membid'ahkan misalnya. Berarti memang harus tanya dulu nih, dengan siapa kita harus belajar. Kenapa kok kayak ruwet seperti ini? Karena yang bikin ruwet itu tadi musuh Allah, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang terpengaruh sama mereka, orang-orang munafik. Aslinya enggak ruwet sih. Coba dahulu, zaman dahulu kalau Anda pergi ke Timur Tengah aman. Langsung saja ke Mekah lihat, dari masa ke masa lihat. Ulama dengan empat madhab. Ini ada madhab Syafi'i ngajar di masjid ini, madhab Hanafi masjid ini, madhab Syafi'i masjid ini. Termasuk ulama-ulama besar. Ya. Jadi kalau di Mekah dahulu itu juga biasa, enggak nyantai. Rumput itu ya akhir zaman begini nih. Jadi kalau dulu pergi ke Mekah lihat, enggak usah pusing. Anda dari madhab apapun ada di situ. Anda Hanafi, langsung ada ulama alim Hanafi ada di situ. Tapi sekarang enggak ada, enggak boleh. Enggak boleh madhab Hanafi, enggak boleh madhab Syafi'i, enggak boleh madhab Hambali. Loh, kok bisa berubah begitu? Terus suruh ikut siapa? Lah ini kesalahan-kesalahan zaman sekarang ini. Baik. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha tahu tentang hamba-hambanya. Ini bakal dapat hidayah yang benar. Ini tertipu dengan hidayahnya, salah berguru. Baik. Ini saja innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyyin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa hidayah ini harus memang Allah akan memberikan kepada siapapun, akan tapi menuju hidayah pun kita perlu bimbingan dan kita perlu belajar, karena Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi man yunib. Allah akan berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi di sisi lain, kadang hidayah itu pun juga diberikan man yunib, orang yang berusaha kembali. Jadi kita berguru, memilih guru, belajar di mana, itu pun inab, yunib, kembali kepada Allah dan Allah akan berikan hidayah. Jadi bukan serta-merta hidayah itu hidayah langsung, ini sudah, yang lain enggak dapat enggak. Tapi dengan usaha pun Allah akan beri imbalan sesuai dengan janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berusaha mencari hidayahku, yang mencariku, maka Allah akan memberi petunjuk. Ini makanya belajar kita ini semoga dalam upaya mencari hidayah, dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang bertanya secara langsung. Kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni dari Sumber. Menarik tentang mukadimah tadi tentang adanya beberapa golongan yang muncul di Cirebon ini, Bu ya. Akhir-akhir ini memang sedang muncul Milah Ibrahim, dan itu muncul begitu cepat penyebarannya di daerah Pabuaran, Ciledug, Walet dan seterusnya. Jadi sasarannya adalah golongan kita yang memang biasa belajar ngaji tetapi tidak tahu ilmunya, barangkali gitu. Jadi begitu banyak sekali yang dibawa ke arah mereka dan ada yang sudah sesat. ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku kafilah, dan siapapun orangnya yang masuk ke dalam wilayah Ibrahim ini, mereka akan masuk surga. Jadi mohon ini, mohon dikuatkan Bu ya, supaya barangkali jangan sampai menyebar kemana-mana, barangkali itu yang pertama. Yang kedua tentang dasar hukum, kami masih ingat bahwa dasar hukum itu diantaranya para ulama di Jawa Barat, saya tadi ngomong Jawa Barat juga, ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ada qaul. Mungkin ini mohon dijelaskan di dalam suatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau menanyakan puasa bulan Dzulhijjah itu apa dimulai tanggal 1-nya atau tanggal 8 dan 9-nya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di masyarakat tadi ada yang bertanya, ibu, banyak muncul aneh-aneh faham-faham yang mencoba merusak. Ada yang ngaku nabi ya, ada yang waduh aneh-aneh, ada pengikutnya lagi. Bingungnya begitu, ada pengikutnya. Baik, yang kebawa adalah yang tidak punya ilmu, benar. Yang kebawa adalah yang tidak punya ilmu ya, biasanya jarang ngaji, jarang benar ya. Ataupun kalau ngaji enggak pilih-pilih gurunya seperti apa. Hanya sekedar wah orang pakai gelar, pakai ini model begitu langsung diikuti. Sehingga tidak menyambungkan sanad ilmunya kepada guru-guru sampai Nabi Muhammad. Sebetulnya benteng itu sudah kami sampaikan dengan identitas yang sangat sederhana. Itu saja. Jadi sosialisasikan identitas kita. Selama ini orang masyarakat kita tidak ngerti kalau mereka itu Asy'ariyah misalnya. Sehingga waktu dengar radio itu, jangan seperti kaum Asy'ariyah, ahli taktil, itu semua ahli neraka, diam saja. Padahal yang ada Allah, ya dia nih, yang dengar radio. Karena dia ngerti Asy'ariyah itu siapa. Asy'ariyah itu Anda semuanya, lihat radio, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Nah, karena kepintaran kita itu, makanya dia Allah jadi diam. Ya. Makanya perlu tahu, Asy'ari. Makanya identitas yang lima itu perlu disosialisasikan. Bahasanya mereka itu yang kesesat itu karena gak paham lima ini. Gak usah banyak macam-macam hujahnya, repot nanti. Karena itu adalah kelompok dan jelas. Jadi Islam ahli sunnah wal jamaah, gak cukup ahli sunnah wal jamaah toh. Masa yang aku nabi ngaku ahli sunnah wal jamaah? Ya gak mungkin. Jadi selagi bukan ahli sunnah pun hati-hati. Asy'ariyah. Ini. Jadi untuk mengatasi itu semuanya adalah dengan identitas yang lima ini selamat. Jadi kalau perlu tulis gede ini, calon menantuku harus syarat-syarat ini, ngisi formulir. Ahli sunnah belajar dari guru ahli sunnah mana, sufinya apa yang dibaca buku tasawufnya, ini. Harus begitu. Ini, jadi memang ada macam-macam. Bahkan kesesatan itu sendiri kadang muncul dari orang yang ngaku dari dunia tasawuf. Lah, aneh itu enggak. Sufi palsu, sufi ngaco. Ini. Enggak ada itu semuanya. Palsu, sufi yang, wah, ada kaum sufi yang dipenggal lehernya kok. Ngaku tasawuf. Jadi setiap kemuliaan itu pasti ada benalunya, tapi tidak boleh kita pangkas pohonnya. Pohon Islam itu adalah pohon indah, ada sempalan-sempalannya. Yang kita perlu potong adalah sempalannya. Kemudian pohon ini adalah pohon tasawuf. Ada tasawuf palsu, jangan kebawa kepada palsunya, kita pangkas palsunya, jangan dipangkas pohonnya. Sekarang ada orang anti tasawuf, yang dipangkas tasawufnya. Salah ini, orang cerdas kalau punya bunga indah itu bukan bunganya yang dipangkas, benalunya ini, yang ada ulatnya dipotong, ya begitu. Jadi ada penyelewengan-penyelewengan, tasawuf itu memang ada. Yang tasawuf malas itu, ngaku wali tapi seenaknya cual-cual sama perempuan, katanya ini sholat mau bagi saya bebas. Nah, seenaknya sendiri itu adalah ngaku tasawuf tapi pendusta di dalam tasawuf itu. Itu adalah walinya setan itu. Jadi yang membentengi adalah ilmu, tapi perlu diringkas saja. Intinya adalah lima identitas itu yang harus dimiliki, baru dia insya Allah bakal terjaga selamat. Nah kalau orang ikut madhab Syafi'i gak akan ngaku nabi atau madhab-madhab yang lain ya. Jadi ini perlu sosialisasi tentang identitas yang lima. Maka setelah ibu punya pegangan ini, maka insya Allah bu, kayak apapun ada cerita aneh-aneh, tidak akan terganggu dan tidak akan terpengaruh. Dan banyak khususnya di daerah Jawa Barat, sebab yang ngaku Nabi paling banyak dari Jawa Barat. Contohnya daerah dekat Cirebon beberapa waktu yang lalu ada. Ini di Bogor ada yang ngaku macam-macam. Waduh, kalah negeri-negeri lain itu sih. Indonesia punya masya Allah orang umat Islam yang paling banyak, yang paling aneh. Baik, berarti kita harus punya benteng lah. Menghadiri pengajian semacam ini termasuk benteng yang luar biasa. Hadirkan anak-anak, karena ada mahabbah, ada cinta. Sehingga kalau ada orang mempengaruhi, bahkan jangankan mau mempengaruhi, orang mempengaruhi pun bingung. Wah ini jamaah sana. Biasanya yang dipengaruhi itu adalah apa? Yang jarang ngaji. Ini. Kalau yang mau dipengaruhi, saya pengajian di sini kok. No, mikir ya, wah susah ini kayak yang pengaruhi. Tapi kalau ngaji enggak, didatangi nanti ke bawah akhirnya. Jadi yang hadir ke pengajian insya Allah yang bakal selamat. Kemudian masalah hujah-hujah, memang betul ada hujah itu, ada hujah yang muttafaq alaih, ada hujah mukhtalafih. Dasar-dasar hukum dikembalikan kepada Al-Quran yang pertama, kedua hadis, ketiga ijma', keempat adalah qiyas. Kemudian selebihnya itu adalah yang mukhtalafih, yang ulama berbeda pendapat, misalnya tentang istihsan, istiqra, syadud dara'i dan sebagainya, itu adalah hujah-hujah yang lainnya. Akan tapi intinya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun ijma' itu maknanya apa? Nah, makanya orang kalau pengen ngerti Islam itu, ulama itu harus mujtahid, itu harus tahu ijma'. Ijma' itu kesepakatan mujtahid. Kesepakatan mujtahid itu bukan mustahid bersepakat musyawarah gitu, enggak. Jadi mujtahid berijtihad, Imam Syafi'i berijtihad, hukumnya adalah haram. Kemudian Imam Malik berijtihad, hukumnya adalah haram. Bukan niru, enggak. Jadi mujtahid itu enggak ada niru, kalau kita mah taklid. Jadi para ulama itu berijtihad, ternyata para imam itu, Imam Malik berijtihad, di tempat lain enggak janjian, enggak bisik-bisik dengan Imam Syafi'i. Berijtihad dengan ilmunya, tak taunya sampai hukum ini haram. Misalnya, haram menikahnya seorang wanita dengan wanita muslimah dengan seorang Kristen kafir. Itu Imam Malik berijtihad haram. Ini haram-haram. Lah ini mujtahid-mujtahid ini kok fatwanya kok kebetulan ketemu sama halah haram. Makanya ini namanya ijma. Kesepakatan mujtahid dalam satu hukum. Ini ijma. Lah kalau sudah ijma begini jangan diganggu dong. Sehingga melanggar ijma adalah satu kefasikan. Di hukum itu. Kalau ada negeri Islam orang yang aneh-aneh itu dicambuk itu. Ini ijma. Dan ijma itu pun fatwa ulama. Dan ijma itu adalah hasil kesepakatan apa? Kesepakatan ulama akan sebuah permasalahan, akan hukum sebuah permasalahan. Tetapi dasar permasalahannya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin tidak kembali ke sana. Ini termasuk sebetulnya mereka juga paham. Artinya begitu pentingnya ulama. Ijma itu bukan ijma'nya jin, bukan ijma'nya tukang sayur, bukan ijma'nya orang di pasar, ijma'nya ulama. Artinya kita harus kembali kepada ulama. Enggak mungkin kita berijtihad kecuali kita tahu apa yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Uniknya adalah berijtihad di segala sesuatu yang sudah disepakati. Ijtihad apa? Ijtihad itu adalah sesuatu yang belum ada dasar hukumnya. Masalah terjadi tapi belum ada hukumnya, halal haramnya. Maka para ulama saat itu berijtihad. Sudah jelas ada ulama mengatakan dan ijma ulama itu haram hukumnya mau ijtihad. Hasil-hasil nih, ijtihad sesuatu yang sudah diijtihadi, aneh, unik. Itu memang kerjaan orang-orang aneh, itu pun lebih pintar seolah. Ada ngaku mujtahid pada zaman sekarang, meninggal tahun 99. Berbagai-bagai itu meninggal, ngaku mujtahid, muhaddis. Semua ijtihadnya sudah dibahas oleh ulama dahulu, kok ngaku ijtihad gak malu. Biasanya pakai gaya, kultu, aku katakan. Kemarin ngintip semalam, paginya ngomong aku katakan. Ya, ditanya, waktu ditanya sebuah diskusi, apa ayat hadis ahkam yang sudah Anda baca? Saya membaca Subulus Salam, saya membaca Nailul Athar, ini. Nah, ya dari situ sebetulnya. Cuman kalau sudah pagi, ketemunya langsung kultu. Aku katakan, ya salam. Semuanya omongan orang-orang dahulu. Hanya kadang-kadang dirubah aneh-aneh. Sehingga betul-betul aneh. Itu yang diakuti orang, ikuti orang anti tawassul itu. Dipikir hebat orang zaman sekarang, dan apa sih yang perlu diijtihadi lagi zaman sekarang? Ternyata kita tuh masih mikir kok sudah ada di kitab terdahulu disebutkan. Sehingga enggak ada, tidak ada bagian zaman sekarang untuk berijtihadi. Sudah diberesin oleh ulama terdahulu. Sudah begitu ngaku mujtahid zaman sekarang. Sudahlah. malu-malulah, malu ini orang-orang itu tuh. Kemudian kias, dan kias sendiri itu adalah tidak mungkin ada kias kecuali ada sandaran hukumnya. Sebab kias itu adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain di dalam hukumnya, karena ada kesamaan ilatnya. Sebab berarti ada hukum yang ditiru, dan hukum yang ditiru kembalinya kepada Al-Quran juga. Kias itu menyamakan, misalnya sesuatu yang terjadi zaman sekarang belum ada hukumnya, cuman ada sesuatu yang pernah terjadi ada hukumnya. Beda, cuman ada kesamaan di dalam illatnya. Illat itu sebab. Misalnya sesuatu yang pertama itu dihukumi haram karena sesuatu hal, sesuatu halnya ini ada di dalam hal yang kedua. Contoh yang ada di adalah masalah khamr. Kullu khamrin haram, ya. Semua khamr itu adalah haram. Dan khamr yang ada di negeri Arab zaman itu adalah hasil dari persan kurma sama anggur, kemudian dilakukan sebuah proses, ditaruh di tempat, kemudian dipanaskan, ditaruh di dalam pasir, dipanaskan sampai terjadi perubahan, itu yang diminum memabukkan. Itu khamr. Aslinya itu saja. Cuman enggak ada keterangan dari yang lainnya, misalnya legen dari daerah Ngawi, tua, enggak ada itu semuanya. Atau nadir. Pokoknya selain dari kurma dengan anggur itu enggak ada hukumnya. Enggak haram. Jangan lalu berkatakan, "Ya sudah kita tuaan saja yuk," karena enggak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit nih. Jadi besok ibu bisa membuat tua atau apa saja, tua itu legen yang diendapkan, disimpan, nanti bisa bikin mabuk itu. Ini ya. Enggak bisa. Ternyata ada namanya kias. Kurma sama anggur yang diperas atau diperas airnya itu nanti yang berubah itu menjadi haram itu karena apa? Karena memabukkanlah. Memabukkan itu namanya ilat. Sebab diharamkannya karena memabukkan. Maka yang dilihat ke tempat lain ada nabi, ada pokoknya selain daripada itu termasuk tua yang diolah itu ternyata memabukkan. Alkohol memabukkan. Berarti karena ada memabukkannya maka hukumnya disamakan dengan yang khamr itu. Ini namanya kias. Enggak disebutkan alkohol di dalam Al-Qur'an. Wala tasrabu alkohol, enggak ada. Akan tapi alkohol itu ada illat, memabukkannya yang itu sama illatnya, sebabnya dengan sesuatu yang sudah diharamkannya. Jadi kias itu sendiri pun nanti kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti adalah misalnya istiqra'nya Imam Asy-Syafi'i, syadud dara'i'nya madhab Imam Malik misalnya, Abu Hanifah, kemudian nanti ada istishabnya Imam Abu Hanifah. Jadi masalah-masalah yang lainnya itu ada mukhtalafih. Tidak diambil oleh Imam Syafi'i, tapi diambil oleh Imam Malik. Akan tapi ternyata nanti kalau dilacak, ternyata perbedaan tidak secara sesungguhnya. Intinya kepada empat hal ini. Makanya kalau ingin belajar ilmu harus tahu ini. Ini dibahas oleh para ulama, pakar usul fikih. Kemudian masalah haji. Haji puasa di bulan Dzulhijjah. Anjuran puasa secara khusus tidak ada. Akan tapi yang ada adalah tanggal 9. Tapi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha min hadhihi." Tidak ada amal yang lebih bagus dilakukan kecuali pada hari-hari ini. Hari-hari ini apalah, Pak? 10 Dzul Hijjah, awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Termasuk jihad enggak bisa mengalahkan ya Rasulullah. Jihad enggak bisa mengalahkan. Jihad tidak bisa mengalahkan. Jadi ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Jadi bukan puasa tok, Bu. Sedekah ya, jangan puasa tok. Jadi ternyata amal ibadah perlu disesuaikan, Bu. Yang jago puasa jangan mikir puasa, enteng. Yang pelit mikir sedekah. Yang malas puasa mikir puasa, dilawan dia hawa nafsu. Oh, puasa mah enak, gratis puasa tuh, Bu. Tapi keluar duit tuh susah. Jadi malamalu. Jadi amal yang paling bagus, tidak ada amal yang lebih bagus yang dilakukan oleh orang. Tidak ada amal yang melebihi kebaikannya dengan amal yang dilakukan di bulan Dzulhijjah di 10 awal. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu amal baik itu bagus sekali untuk dilakukan. Sampai Nabi Muhammad tidak menyebutkan apakah lipat, dua kali, tiga kali. Pokoknya enggak ada yang menyamai. Sampai dalam riwayat termasuk di hari Lailatul Qadar. Ada riwayat hadis Nabi, sudah kita bahas di sini kalau tidak salah masalah itu. Jadi begitu besarnya pahalanya di tempat itu. Dan ibadah di situ ada banyak ibadah-ibadah besar. Yang lebih besar lagi adalah di antaranya kurban. Puasa tanggal 9 waktu Arafah. Dan haji. Dan tolong diamalkan. Adapun puasa dari tanggal 1, ini termasuk mengamalkan hadis ini. Puasa, sedekah, silaturahmi, ngasih makan sama orang, itu bagus. Nyantun yatim piatuan. Bahkan ada satu lagi zikir yang lebih perlu perbanyak, tolong ditambah setiap habis sholat. Dalam hadis Nabi, hadis yang berkata Imam Tabrani, bahasanya Nabi Muhammad bersabda, ma min yaumin a'zamu indallahi wa la habbu ilaihi al'amalu fihinna min hadhil ayami, yani ashru bil hijjati, fa'aktiru fihinna at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbir. Tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah dan yang lebih dicintai untuk beramal melebihi daripada 10 ini. 10 awal Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah engkau untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Artinya, tolong ditambah zikirnya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari murid-murid kebiasaan, cukup di 10 hari saja. Apakah setiap sholat ditambah 11 kali, 21 kali, termasuk santri mengamalkan yang pertama, khusus 10 Dzulhijjah ini, setiap sholat tolong ditambah subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amalannya. Dan yang lainnya bu ya, jadi mulai dari awal yang pengen puasa, puasa. Dan bukan bid'ah, ini orang sakit, dikit-dikit bid'ah aja, suruh ngapain orang nanti. Ini, itu sholat, jadi ibadah. Nabi Muhammad menyebutkan, tidak ada amal, amal itu macam-macam bu. Sholat iya, ibadah puasa iya, sedekah iya. Perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 itu sangat dikukuhkan, kecuali orang yang lagi naik haji. Kalau naik haji lebih baik tidak usah puasa. Karena agar kuat dalam melaksanakan waktu melaksanakan ibadah haji, karena saat itu adalah waktu wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu haji, kurban. Nah ini sisihkan untuk kurban. Nah kurban itu memang keluar, tapi kan niatnya sudah muncul di saat 10 Dzulhijjah. Nanti di bulan haji memang bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Oh ini ada yang minta diterangkan tanggal 1 Dzulhijjah. Peristiwa yang terjadi 10 Dzulhijjah, berarti sampai sore nanti. Karena sudah waktu insyaallah diajarkan tentang Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah ini. Insyaallah di pertemuan yang lain ya tentang peristiwa seperti itu. Ini ada lagi. Sudah cukup. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tolong diamalkan. Oh ya ibu, ada mana titipan kertas? Ya, bukan itu. Ya ada yang minta pesan, ada program pembuatan SD yang mau daftar, ada kertas. Kita pesan sama imam. Jangan pakai kertas begitu. Ya suruh baca, ambil cepat cepat. Di kamar tuh ada fotokopi, cepat. Insya Allah jangan lupa takbir. Kapan takbir? Masih lama? Oh masih lama ya. Ini kenapa diberikan sekarang? Jadi ada takbir bersama bu, takbir keliling seperti biasa kita tetap ada di malam Kamis ya, Kamis malam Jumat ya. Insya Allah takbir keliling ya, kita membuat satu kebiasaan yang semoga diterima oleh Allah, yaitu keliling dari masjid ke masjid. Sisihkan waktu untuk itu. Sebab kalau di rumah bisa saja nongkrong di depan televisi ya, sudah tidak menghidupkan malam hari raya dengan ibadah ya. Kemudian itu insya Allah doakan terus ibu, malam kita ingin membuat sekolahan di tempat ini, pondok tetap loh ya. Nomor satu program kita itu adalah pondok pesantren yang akan mencetak insya Allah ulama-ulama. Jadi langkah besarnya ya, kalau memang berhasil ya, pahala orang yang membantu, orang yang berpikir di sini, orang yang bekerja di sini, nanti kita akan buat sekolah, nanti perlu guru-guru. Baik. Kemudian tadi mana surah? Ada fotokopi? Imam. Ya kalau ngasih dengan Buya tidak seperti itu caranya imam. Kita tidak tahu, tidak bisa paham bacanya. Tadi mau tak panggil, tidak tahu ini, dia minta apa terangan anak. Masa saya suruh baca segini banyak. Intinya ada tim dakwah itu minta didoakan, butuh ibu satu alat komputer, karena untuk mengedit video ini kan perlu komputer-komputer yang banyak dan bukan komputer biasa. Maka minta doakan ini, karena kemarin kewalahan karena komputernya yang memenuhi memadai tidak ada, hanya satu saja, itu pun tidak bisa menyimpan data-data yang lainnya, jadi perlu komputer ini dari bagian edit video itu komputernya khusus ya. Jadi harganya cukup tinggi, makanya ya bukan tinggi, kecil sih, mungkin sampai 8 ke atas ini belum layarnya. Ini saya tidak tahu kok suruh bawa angka begini anak-anak. Tolong Buya minta didoakan agar punya komputer untuk edit video. Dulu ada yang berikan kamera, alhamdulillah nanti komputer edit video minimal 1. Jadi komputer yang tolong didoakan Bu, karena video ini kalau tidak diedit manfaatnya kurang. Jadi kalau kita membuat komputer 1, insya Allah manfaatnya besar terus untuk mengedit video, dan video bakal didengar oleh orang yang lainnya. Cuman saya minta kepada anak-anak, harganya berapa, modelnya kayak apa, dikasih catatan kayak begini, suruh baca Intel Core 3, ini kepinteran ini, bagaimana ini servisnya, suruh baca semuanya, orang pun tidak paham. Pengen paham hatinya, insya Allah selesai, insya Allah didoakan lalu besok beli gitu. Ini ingin saja, saya mohon maaf, mendoa selalu. Ada lagi, ini apa ini? Tentang mutu SOO nih, ini adalah program pondok ya, untuk pembenahan pondok-pondok. Dan ingat, kita tetap menyeru kepada siapapun yang mau berjuang di pondok, yang punya ilmu-ilmu bisa disumbangkan ke pondok, ilmu apapun, ilmu masak, ilmu jualan, ilmu ini. Jadi kita ingin mengajak semua orang untuk berkiprah di dalam berdakwah di pesantren ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atibna wa tutir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan iman, muliakan kami dengan hidayahmu ya Allah, jauhkan kami dari ketersesatan ya Allah. Banyak ya Allah penggoda-penggoda akidah ya Allah, penjahat-penjahat akidah di zaman ini ya Allah. Maka kami mohon, jagalah kami dan jagalah anak-anak kami, jagalah keluarga kami, jagalah iman dan akidah anak-anak kami, dan jadikan kami semua hamba-hamba yang berserah kepada-Mu, kepada hukum-hukum-Mu, kepada syariat-Mu, kepada aturan Nabi-Mu, kepada pemahaman ulama-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan hati kami hati yang berontak, hati yang membangkang kepada kebenaran. Wahai Zat yang Maha Mulia, muliakan kami semua yang ada di tempat ini, dan jadikan kami pejuang-pejuang di jalan-Mu. Berikan kepada kami semua ketulusan dan semua yang telah berjuang, dengan harta mereka yang berjuang, dengan tenaga mereka yang berjuang, dengan pikiran mereka, Engkau lebih tahu siapa mereka. Kami mohon, berikan kepada mereka ketulusan, berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa, jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak Kau terima. Kami tidak ingin itu ya Allah. Ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang-Mu yang tulus, orang-orang ikhlas, dan jadikan kami semua pejuang-pejuang-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat majlis yang mulia ini, yang sakit sembuhkan, yang telah meninggal dari keluarga-keluarga yang hadir, ampuni mereka dan ampuni kaum muslimin semua. Dan yang punya hutang, mudahkan mereka di dalam bayar hutang-hutang mereka. Yang susah mendidik anak-anak mereka, berikan kepada mereka bantuan-Mu untuk mendidik anak-anak mereka ya Allah. Yang rezekinya sempit, lapangkan ya Allah. Yang pekerjaannya masih haram, bantulah mereka ya Allah untuk meninggalkan keharaman, gantilah dengan yang halal yang lebih banyak ya Allah. Yang lidahnya suka menggunjing ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau hukum dengan gunjingan itu, berikan pengampunan. Yang suka mengadu domba ya Allah, dan kadang tidak mereka sadari ya Allah, berikan kesadaran. Kadang mengadu domba tidak mereka sadari ya Allah, dan kadang mereka pun tidak menganggap itu sebagai kejahatan ya Allah. Menggunjing pun kadang tidak sadar kalau itu kejahatan. Maka kami mohon ya Allah, Jika ada yang hadir ke tempat ini orang yang suka menggunjing, maka hentikan dengan kasih sayangmu. Gantilah dengan ucapan yang baik. Ya Allah yang suka, ya Allah yang suka mengadu domba, ya Allah yang suka menfitnah, ya Allah hentikan dengan kasih sayangmu. Dan jadikanlah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka kalimat mulia. Dan ya Allah kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami adalah suami istri yang saling mencintai, saling memuliakan, saling menghargai. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, agar kami mudah untuk mengabdi, agar kami mudah untuk berprasangka baik, agar kami mudah untuk berkorban untuk pasangan kami. Yang belum menikah, ya Allah berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, maka kami mohon angkat derajat mereka, ya Allah. Jika ada yang mendengar acara ini lalu hati mereka tersinggung, tersakiti oleh lidah kami, maka kami mohon gantilah dengan hidayah-Mu, ya Allah. Gantilah dengan kebahagiaan dari-Mu, ya Allah. Dan ampuni lidah kami, ampuni kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.